Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian, al-ikhwa wal-akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai karunia dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini merupakan hari ke-21 Ramadan dan juga merupakan pertemuan ke-21 kita dalam kajian interaktif Ramadan. Siraman Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustadzul Qurnain bin Muhammad Sanusi hafizahullah. Dan insyaallah untuk hari ini akan mengangkat tema tentang menjaga hati di atas jalan istiqomah. Jadi tema kita hari ini adalah menjaga hati di atas jalan istiqomah. Bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan kirim pertanyaan Anda di page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulkarnain.net, atau bisa juga melalui Yahoo Messenger di email radio.annasiha@yahoo.com, atau bagi Anda yang ingin mengirimkannya via SMS dan WhatsApp bisa di nomor 0853 9986 3739, atau bisa juga via telepon di 0411 878 368. Ya, baiklah, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah hari ini dengan judul menjaga hati di atas jalan istiqomah. Olehnya itu kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari suatu kewajiban penting pada diri seorang muslim dan muslimah adalah menjaga keberadaan dirinya di atas jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pembahasan seputar istiqamah. Dan di bulan ini alhamdulillah kita melihat dari berbagai kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan dari amalan-amalan salih dan berbagai anjuran agar supaya seorang hamba istiqamah di dalam kehidupannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, ragima anfu rajulin adrakahu ramadan thumman salakha qabla ayyughfar lah. Celakalah seorang itu yang didapati oleh bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu sebelum diampuni untuknya. Iya. Maka di dalam kandungan hadis ini terdapat peringatan sekaligus anjuran. Peringatan jangan sampai seorang itu kurang di dalam menegakkan ibadah dan mencari sebab-sebab pengampunan sehingga tidak mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan. Keluar Ramadan dalam keadaan belum diampuni dosanya, dan itu adalah kecelakaan terhadapnya. Dan terdapat anjuran untuk istiqamah di atas amalan salih dan untuk lebih giat lagi di dalam beramal. Apalagi kita berada di akhir dari Ramadan ini. Waktu-waktu yang telah mendekati akhir dari Ramadan, saat-saat perpisahan sudah mulai terlihat. Karena itu, seorang hamba perlu mengingat dan menjaga dirinya di atas jalan istiqamah yang merupakan keteguhannya di dalam beragama. Hal yang merupakan kebaikan dunia dan akhiratnya. Istiqamah itu dari kata istaqam. Dari qama yaitu qawamah. Punya dua makna dalam bahasa Arab. Makna yang pertama sekelompok manusia. Dan makna yang kedua adalah keteguhan dan kesungguhan. Serta ia seimbang di dalamnya. Dan makna kedua yang lebih mendominasi di pembahasan kita. Secara istilah dalam makna syariat, istiqamah didefinisikan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala bahwa hiya suluku at-tariqil mustaqim wa huwa ad-dinul qawim min ghairi ta'wijin anhu yumnatan wala yusra wa yashmalu dhalika fi'l at-ta'ati kulliha al-zahirati wal-batina wa tarkil manhiyati kulliha kadhalik. Kata beliau, istiqamah adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus ini. Tidak bengkok di dalamnya, ke kanan maupun ke kiri. Dan hal ini mencakup seluruh pelaksanaan ketaatan yang zahir maupun yang batin. Demikian pula meninggalkan segala yang dilarang, yang zahir maupun yang batin. Iya. Dan Ibn Al-Qayyim rahimahullah mendefinisikan istiqamah. Kata beliau, fal istiqamah kalimatun jami'ah akhidhatun bimajabi'id din wahiyal qiyamu baina yadillah ala haqiqatis sidik wal wafa. Istiqamah adalah kalimat universal yang melingkup seluruh pokok-pokok agama. Istiqamah itu adalah menegakkan, berdiri di depan Allah dengan hakikat kejujuran. Dengan hakikat kejujuran dan menunaikan segala yang dituntut terhadapnya. Dan ada definisi-definisi lain seputar istiqamah, ada yang menafsirkannya dengan tauhid, sebagaimana penafsiran Abu Bakar, tidak berbuat kesyirikan. Ada yang menafsirkan istiqamah melaksanakan segala perintah dan tidak bengkok-bengkok seperti ular kalau berjalan, seperti dalam ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang jelas definisi-definisi tersebut hal-hal yang bagus, hanya kembali kepada makna yang disebut oleh Ibn Rajab dan Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Jadi istiqamah adalah keteguhan di atas agama. Seorang menempuh jalan dengan lurus, tidak ke kanan, tidak di kiri, dengan segala ketulusan dan kejujuran di dalam menegakkannya. Iya. Dan di dalam kitab Madarijus Salikin, Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa perkara yang terkait dengan istiqamah, yang masuk di dalam kandungan istiqamah. Yang pertama adalah mengikhlaskan kehendak dalam perbuatan, ucapan, dan niat. Iya. Dalam perbuatan, ucapan, dan niat. Terdapat penjagaan ikhlas. Dan beliau isyaratkan bahwa istiqamah itu terkait dengan niat, terkait dengan perbuatan, terkait dengan ucapan. Kemudian yang kedua, beliau terangkan dari bentuk istiqamah adalah menerapkan amalan-amalan dan melakukan amalan sesuai dengan ketentuan syariat, hal yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dari kandungan istiqamah adalah beramal dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan sesuai dengan kemampuannya. Iya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Istiqamah adalah pertengahan di dalam beramal. Yang keempat, dalam kandungan istiqamah menurut Ibn Al-Qayyim, pertengahan di dalam beramal. Tidak ekstrim, tidak pula menyepelekan. Tidak berlebihan, tidak pula menyia-nyiakan. Antara dua kutub, berada di pertengahan. Dan yang kelima, adalah dia berhenti pada hal yang telah digambarkan oleh syariat. Dalam bingkai yang telah digariskan oleh agama. Tidak mengikuti bisikan-bisikan jiwa maupun panggilan dari jiwa atau hawa nafsu dari jiwa. Iya. Dia semata istiqamah di atas apa yang telah digariskan. Dan istiqamah ini adalah suatu hal yang sangat indah bagi seorang hamba apabila dia tegakkan di dalam kehidupannya, perkara yang sangat membawa kebaikan untuknya. Iya. Istiqamah dari pokok penghambaan, dan dengan istiqamah ini terwujud makna seorang itu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintah kepada nabinya, Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya, annama ilahukum ilahu wahid, fastaqimu ilayhi wastaghfiruh, wa wailun lil musyrikin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sungguhnya saya hanyalah manusia seperti kalian. Tapi diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka beristiqamalah kalian semua kepadanya. Dan mohonlah ampun. Dan jangan kalian termasuk dari kaum musyrikin. Maka ini dari pokok yang menjaga seorang hamba di atas ketulusan ibadah. Dan membawa kebaikan untuk hamba di dalam meraih tujuan penciptanya di atas muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan dari keindahan istiqamah ini dan pentingnya, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya untuk istiqamah. Demikian pula kepada pengikut nabi untuk istiqamah. Allah firman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw. Innahu bima ta'amaluna basir. Istiqamahlah engkau ya Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Demikian pula orang-orang yang telah bertobat bersamamu. Dan jangan kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلِذَٰلِكَ فَدَعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِئْ أَهْوَاءَهُمْ. Demikianlah, hendaknya engkau menyeru dan istiqamalah engkau di atas apa yang engkau diperintah, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Iya. Dan perintah untuk istiqamah bukan hanya pada nabi dan umatnya saja. Ini berlaku pada syariat sebelum kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Qad ujibat da'watukuma fastaqima." Telah dikabulkan doa kalian berdua. Hendaknya kalian berdua untuk istiqamah. Hendaknya kalian berdua istiqamah. Dan dari hal yang menunjukkan pentingnya istiqamah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sufyan bin Abdullah Tsaqafi radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka." Katakanlah padaku tentang Islam sebuah ucapan yang saya tidak perlu tanya lagi kepada siapapun selain engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Jadi beliau diminta nasihat yang mencakup dunia dan akhirat. Yang maksud penanya tidak perlu ditanyakan lagi setelah jawaban Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab dengan kalimat ringkas ini. Katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Kemudian hendaknya engkau istiqamah. Iya. Dan akan datang lagi beberapa pembahasan tentang keagungan istiqamah di sela-sela penyebutan akan sebab-sebab dan wasilah seorang hamba bisa istiqamah di dalam kehidupannya. Yang jelas istiqamah ini adalah kemuliaan. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Innal karama luzumul istiqamah." Sesungguhnya karama itu, kemuliaan itu adalah dengan menempuh jalan istiqamah. "Wa inna Allah lam yukrim abdahu bikaramatin a'zama min muwafaqatihi bima yuhibbuhu wa yardah wa huwa ta'atuhu wa ta'atu rasulihi." Dan sesungguhnya Allah tidak memuliakan seorang hamba dengan kemuliaan yang lebih besar daripada ia mencocoki apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, yaitu selalu berada di atas ketaatan dan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Telah datang di dalam ayat-ayat dan hadith-hadith yang menjelaskan tentang sebab-sebab istiqamah dan wasilah yang bisa mengantar seorang hamba itu untuk kuat di atas jalan istiqamah. Dari sebab seorang itu istiqamah adalah dia menapaki jalan yang lurus, mengikuti jalan Islam dan membangun kehidupannya di atas keislamannya. Allah berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim." Telah datang kepada kalian cahaya dari Rabb kalian dan kitab yang jelas. Allah memberi hidayah dengannya siapa yang mengikuti jalan keridhaannya. Allah memberi hidayah kepada orang yang mengikuti jalan keridhaannya menuju kepada jalan-jalan keselamatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan izinnya, serta memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan yang istiqamah, kepada siratin mustaqim. Iya. Maka keberadaan seorang selalu berpijak di atas keislaman, apa yang datang dari keislamannya, maka ini adalah suatu sebab yang penting menjaganya di atas istiqamah. Dan dari hal yang menjaga seorang hamba di atas istiqamah adalah keikhlasan kepada Allah. Iya, dan ini terkandung di dalam makna keimanan di dalam jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan dari hal yang menjaga seorang hamba di atas istiqamah adalah ia banyak istighfar dan bertobat. Karena itu kepada Nabi, atau Nabi diperintah mengatakan kepada umat, fastaqimu ilaihi wastaghfiru, istiqamalah kalian kepadanya dan banyak kalian beristighfar, banyak kalian mohon ampun. Ya, dan istighfar ini adalah sebab kebaikan, taubat adalah sebab kebaikan untuk seorang hamba. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Dan dari hal yang membantu seorang hamba untuk istiqamah adalah dia banyak muhasabah terhadap jiwanya, terhadap dirinya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia kedepankan untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka muhasabah menjaga diri seorang hamba untuk keluar dari jalan yang lurus. Selalu dia pelihara dirinya di atas kebaikan. Dan dari hal yang membantu seorang hamba untuk istiqamah adalah dia mengikuti atau sibuk dengan ilmu syariat. Sibuk dengan ilmu syar'i. Iya. Karena keimanan dasarnya di atas ilmu, di atas pengetahuan. Maka siapa yang ingin istiqamah, dia harus punya perhatian yang baik terhadap ilmu agama dan mempelajari dari agamanya apa yang membuatnya teguh di atas jalan yang lurus. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bihi yu'rafullah, bihi ya'rifullah, atau bihi yu'rafullah wa yu'bad wa yudhkar wa yuwahhad wa yuhmad wa yumajjad. Dengan ilmu itu Allah dikenal, dengannya pula Allah diibadahi, dengan ilmu Allah diingat, dilakukan tauhid kepadanya, dipuji dan diagungkan. Wa bihi tada ilaihi salikun, dengan ilmu orang-orang yang berjalan ke negeri akhirat mendapat hidayah. Wa min tariqihi wasala ilaihi alwasilun, dari jalan ilmu inilah orang yang sampai kepadanya menempuh atau bisa sampai kepada Allah. Wa min babihi dakhala alqasirun, dari pintu ilmu ini orang-orang yang ada kekurangan bisa masuk kepadanya. Iya. Maka kesibukan seorang hamba dengan ilmu syariat ini dari hal yang membantu dia untuk istiqamah di atas jalan yang lurus, membantunya di atas kebaikan. Kemudian dari hal yang membantu atau dari sebab seorang itu istiqamah adalah dia beramal dengan ilmu yang dia pelajari, menegakkan dari ketaatan-ketaatan, bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan itu. Bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka itu mengerjakan apa yang dipesankan kepada mereka, maka pasti yang terbaik yang mereka dapatkan, dan hal yang paling mengokohkan kedudukan mereka. Dan kalau sudah seperti itu, kami akan memberi hidayah kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus. Ya, dan sebelumnya disebutkan bahwa diberikan untuk mereka pahala yang sangat besar. Maka itu dari jalan yang indah membawa seorang untuk istiqamah. Dan dari hal yang membantu seorang untuk istiqamah, dia banyak berdoa kepada Allah. Ditunjuki jalan yang lurus. Karena itu dari hal yang penting seorang hamba memperhatikan apa yang dia baca di surah Al-Fatihah. Dalam sehari semalam 17 kali dia bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Dan dia ingat pentingnya jalan yang lurus untuk dirinya. Iya. Dan dari hal yang menjaga seorang untuk istiqamah adalah dia memilih dari kawan-kawan duduk yang baik. Orang-orang yang baik yang membantunya di atas ketaatan. Orang-orang yang salih. Orang-orang yang salih. Iya. Karena itu, di ayat tentang perintah istiqamah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw innahu bima ta'maluna basir. Pada kelanjutan ayat, wala tarkanu ila alladina zalamu fatamassakumun nar. Istiqamalah engkau Nabi Muhammad sebagaimana engkau diperintah, demikian pula orang yang bertobat bersamamu, dan jangan kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kemudian setelah itu Allah berfirman, dan jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga membuat kalian disentuh oleh api neraka. Karena kecondongan kepada orang yang zalim, orang yang keluar dari jalan yang lurus, apa kecondongan dalam artian kecondongan hati, atau kecondongan dalam artian menganggap baik perbuatan mereka, atau kecondongan dalam artian membantu dan mendukung mereka, ini semuanya dari sebab-sebab yang bisa mengantar seorang hamba ke berbagai kecelakaan, kebinasaan, dan mungkin akan berakhir kepada neraka. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam ayat, fatamassakumun nar, jangan kalian condong kepada orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Iya. Karena itu, hendaknya dia pilih dari orang-orang yang baik menemaninya, dari kawan-kawan salih yang dia bisa mengambil panutan yang baik di dalam kehidupannya. Dan dari hal yang membantu seorang untuk istiqamah adalah ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hal yang membantu seorang untuk istiqamah, dia tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan dari jalan istiqamah, berdakwah di jalan Allah. Dan dari jalan istiqamah, banyak mengingat kematian dan hari akhirat. Iya, dan dari jalan istiqamah, seorang banyak memperhatikan dan membaca biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidup beliau dan orang-orang salih dari kalangan sahabat dan selainnya. Ya, banyak hal dari sebab istiqamah ini yang saya ringkas penyebutannya, dan saya telah isyaratkan dari hal-hal yang membantu seorang untuk istiqamah. Dan kebaikan di dalam istiqamah ini, di jalan istiqamah, diterangkan di dalam Al-Quran berbagai keindahannya. Di antara keindahan orang yang istiqamah, akan turun kepada mereka ketenangan. Iya, membawa kegembiraan. Ketika ia berada atau dijemput oleh kematian di sakaratul maut, dikubur, dan ketika dia dibangkitkan. Allah firman, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, turun kepada mereka para malaikat. Yang dikatakan oleh sebagian as-salat, oleh sebagian as-salaf, bahwa kabar gembira ini pada tiga tempat. Ketika sakaratul maut, kematian, dikubur, dan di ketiga hari kebangkitan. Alla takhafu wa la tahzanu. Ini keindahan yang kedua dari istiqamah. Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Tidak ada kekhawatiran dan kesedihan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian dijanjikan dengannya. Jadi istiqamah adalah jalan yang mengantar kepada surga. Dan dari kebaikan istiqamah dan pengaruhnya yang indah, itu adalah sebab dilapangkannya rezeki untuk seorang hamba. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai kata mereka istiqamah di atas jalan, kami akan membuat mereka minum dari air yang segar. Dan istiqamah inilah sebab kebahagiaan hidup, kelapangan hati, dan kesejahteraan dalam kehidupan. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, sungguh kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang indah. Dan sungguh kami akan membalas untuknya pahala dengan sebaik-baik dari apa yang mereka lakukan. Iya. Nah, istiqamah ini dari hal yang membantu seorang untuk menunaikan amanah, amanah hidupnya, dan amanah dari yang dia tanggung di tengah manusia. Dan istiqamah ini pula yang membantu seorang untuk menyempurnakan dari amalan yang dia kerjakan, membuat dia kuat, menyempurnakan dan menegakkan amalan yang dikerjakan, yang dibebankan kepadanya, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Dengan istiqamah ini sebab baiknya akhlak seorang hamba. Iya. Kemudian di akhir dari pembahasan ini, saya perlu ingatkan bahwa ada sebab-sebab yang bisa mengeluarkan seorang dari jalan istiqamah. Dari sebab tersebut adalah lemahnya iman. Iya. Lemahnya iman. Dan ini perlu seorang melirik kepada pembahasan apa sebab-sebab yang menguatkan dan melemahkan iman itu. Dan seorang mukmin hendaknya selalu menjaga kebaikan dirinya supaya bertambah keimanannya. Dan yang kedua dari sebab yang mengeluarkannya dari jalur istiqamah adalah sikap ekstrim dan berlebihan. Demikian pula sikap menyepelekan. Dan dari hal yang mengeluarkan seorang dari istiqamah, dia terlalu banyak waktu luang, waktu kosong, dia hamburkan tanpa suatu hal yang bermanfaat. Dan dari hal yang mengeluarkan seorang dari jalur istiqamah adalah kawan-kawan duduk yang jelek. Ya, betapa banyak orang-orang yang tadinya istiqamah, orang-orang baik. Begitu dia berkawan dengan orang yang jelek, akhirnya hilang dari kebaikannya. Dia keluar dari jalur istiqamah. Iya. Demikian pula tadinya seorang kadang dimuliakan dengan suatu ilmu agama, dimuliakan dengan kehidupan orang-orang yang saleh. Kemudian dia melirik kepada orang-orang yang difitnah oleh dunia, seakan-akan kehidupan mereka adalah lebih baik daripada kehidupannya. Ya, dan ini adalah pengaruh dari kawan-kawan duduk yang tidak baik, melihat kepada orang-orang yang tidak baik. Dan dari hal yang mengeluarkan seorang dari istiqamah adalah putus asa dan putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari hal yang mengeluarkan seorang dari jalur istiqamah, tidak memiliki pandangan hidup yang tetap, seakan-akan hidupnya tidak ada arahannya dan tidak ada target yang harus dia capai. Ya, karena itu seorang muslim dan muslimah ya, harus mengetahui apa tujuan dari hidupnya, apa yang harus dia kerjakan di dalam hidup ini, agar supaya ia bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan langkahnya menuju kepada Allah dan hari akhirat untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita serta menguatkan kita semua di atas jalan yang lurus, memberi anugerah kepada kita semua istiqamah di kehidupan dunia ini dan di alam kubur serta ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah hari ini dengan judul menjaga hati di atas jalan istiqomah. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Dan alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk. Kita mulai saja pertanyaan pertama dari saudara Idul Abu Azga di Masamba. Pertanyaannya, apakah saudara tiri termasuk tanggungan dalam keluarga? Keluarga yang mana saja yang masuk dalam kerabat yang dapat diberikan zakat, infak, dan sedekah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuth rahmatan lil'alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, terkait dengan saudara tiri, padahal yang merupakan nafkahnya itu ada hubungan kekerabatan. Iya, dan tidak ada masalah seorang, dan adalah hal yang baik, kalau dia berbuat baik di dalam menanggung nafkah saudaranya. Iya, karena hubungan di dalam memberi nafkah itu pada tiga jalur. Yang pertama dari sisi nasab, yang kedua dari sisi kekerabatan, yang ketiga dari sisi kepemilikan. Kepemilikan ini di pembahasan perbudakan dan yang semisal dengannya. Iya, adapun terkait dengan pemberian zakat, ya, seorang apabila nafkahnya dia tanggung, apakah saudara tiri maupun yang lainnya, dia sudah merupakan, dia wajibkan atas dirinya untuk hal itu, maka zakatnya tidak diberi kepada siapa yang dia tanggung nafkahnya. Ya, adapun kalau dia tidak tanggung nafkahnya, maka tidak ada masalah, zakat itu diberi kepadanya. Terkait dengan infak dan sedekah, itu lebih luas pembahasannya. Sebab boleh bersedekah kepada siapa saja dari keluarga. Ya, dan itu tidak ada masalah insyaAllah. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Abdul Aziz Ahmad di Singapura. Pertanyaannya, yang pertama, zikir di waktu rukuk dan sujud, bolehkah membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar, atau harus Subhanallah, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya, kalau dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu artinya dia buat zikir baru di dalam sujud atau di dalam rukuknya. Nanti lagi diperbolehkan seorang membuat tuntunan tersendiri. Ya, sudah jelas zikir-zikir yang diajarkan ketika dia rukuk dan sujud. Dan itu yang dia baca. Apakah dia baca subhana rabbiyal azim, atau dia baca subhana rabbiyal a'la, atau dia baca subuhun kuddus rabbul malaikati warruh, atau yang semisalnya dari dikir yang diajarkan. Adapun selainnya, kalau dia ingin memperpanjang, dia boleh berdoa. Ya, dia membaca doa. Dan itu telah diajarkan oleh Nabi SAW. Ada doa yang dibaca ketika ruku, ada doa yang dibaca ketika dia sujud. Nah. Pertanyaan kedua, duduk antara dua sujud, manakah yang lebih afdol? Membaca Rabbighfirli warhamni sampai wa'fu'anni atau Rabbighfirli dua kali? Rabbighfirli dua kali itu haditsnya sahih. Dan penyebutan dua kali bukan pembatasan. Boleh lebih daripada itu. Paling minimalnya satu kali. Iya. Rabbighfirli warhamni sampai wa'fu'anni. Itu di dalam riwayat haditsnya ada silam pendapat di kalangan ulama. Ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Iya, saya sendiri dari apa yang saya pernah baca, dan saya pernah periksa bahwa haditsnya tidak bisa dikuatkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Adam di Kendari. Katanya, saya berniat i'tikaf, berhubung jauh tempat masjid untuk i'tikaf, dan sorenya saya baru sampai di rumah, maka saya ke masjid juga sudah terlambat, sehingga saya ke masjidnya sekalian setelah maghrib. Apakah hal tersebut termasuk i'tikaf? Ya, i'tikaf itu telah saya terangkan kemarin bahwa paling sedikitnya sehari dan semalam. Dia mulai masuk di waktu maghrib atau sebelum maghrib, dan berakhir di terbenamnya matahari pula. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang sore ini itikaf 10 malam terakhir, dia mulai dari sore hari, malam ke-21 dia masuk, dan begitu sudah ada pengumuman hilal Syawal dilihat, maka selesailah itikafnya. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Ari di Jogja. Katanya, saya rencana menikah di malam takbir, yaitu di malam 1 Syawal. Tapi menurut keluarga, menikah di malam tersebut haram menurut seorang ustaz di daerah kami. Ustaz, benarkah menikah di malam tersebut haram? Apakah ada riwayat mengenai hal ini? Lalu jika dibolehkan sesuai hukum asal, bagaimana saya harus berhujjah yang baik bahwa pemahaman mereka keliru? Ini yang mengatakan haram dituntut padanya dalil. Dari mana dia mengharamkan hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari perkara yang tidak ada larangan di dalamnya. Iya. Dan kadang seorang berijtihad di dalam perkara-perkara itu dari dirinya sendiri, dianggap itu bagus. Padahal dari dirinya sendiri tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Dan menikah adalah suatu hal yang baik, sepanjang tidak ada dalil yang melarang di dalam pelaksanaan akadnya, maka boleh dilakukan kapan saja. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudari Ummu Sulaim di Makassar. Katanya ada seorang istri yang qadarullah tidak bangun sahur. Kemudian si suami pulang dari masjid dari sholat subuh, yang juga suami tidak sahur. Kemudian membangunkan istrinya dan langsung menyodorkan kepada istrinya sebiji kurma dan segelas air minum untuk segera diminum istrinya, lalu si istri pun meminumnya. Sebelum si istri minum, sempat melihat jam dan ternyata sudah pukul jam 5 lewat 23. Setelah ditanya, ternyata sang suami melakukannya karena khawatir akan kondisi istrinya yang lemah kalau berpuasa tanpa sahur, yang mana istrinya masih menyusui, tapi istri tetap melanjutkan puasanya. Apakah sah puasa sang istri atau harus diqadha, dan bagaimana pula dengan sikap suami tersebut? Ya, puasa si istri tidak ada masalah dia, Syah. Yang berdosa di sini suaminya. Kenapa memberi minum dan memberi kurma setelah dia tahu bahwa telah masuk waktu subuh? Ada si istri tidak ada masalah, karena dia tidak tahu bahwa di keadaan itu sudah masuk waktu subuh. Ya. Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makan dan minumlah sampai tampak jelas. Ya, tampak jelas kalau dia tahu, dia lihat. Ya, ini orang yang tidak baru bangun, dia tidak tahu jam berapa. Ya, kemudian dia belum mengerti apa sudah masuk subuh atau belum. Kemudian oleh suaminya disodorkan minum dan kurma seakan-akan masih waktu boleh makan sahur, maka ini belum tampak baginya. Karena itu tidak membahayakan puasanya dan puasanya Syah. Yang berdosa adalah suaminya. Ya, dan lain kali tidak boleh melakukan hal yang seperti ini. Ya, seorang perempuan kalau tidak mampu berpuasa karena dia menyusui, ada udur baginya. Ya. Dan seorang kadang mengambil keringanan yang Allah berikan adalah hal yang baik dan itu dicintai oleh Allah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Roni Radesa di Padang. Katanya, saya pernah bermimpi di siang hari Ramadan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dalam mimpi itu saya tidur di bawah sebuah pohon, kemudian dalam mimpi tersebut saya terbangun dan melihat ke batang pohon itu, dan saya melihat pohon itu sujud. Dan saya dalam mimpi itu senang dan sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah saya telah mendapati Lailatul Qadar? Ini dari hal yang keliru di tengah masyarakat. Iya. Dianggap bahwa apabila ada yang bermimpi dengan mimpi seperti yang disebut, ya, maka dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Dan itu adalah hal yang keliru. Ya, mendapati Lailatul Qadar itu maksudnya seorang berada di malam Lailatul Qadarnya. Jadi kalau dia mimpi, harus dia tahu ini mimpi yang dia lihat, kalau memang benar mimpinya, Lailatul Qadar itu kapan? Apakah di malam harinya nanti, atau di malam yang dia mimpi itu, di dua malam lagi, di tiga malam lagi? Harus dia tahu di mana Lailatul Qadarnya, kalau memang mimpinya itu punya makna. Iya. Karena itulah tidak diragukan bahwa Lailatul Qadar kadang bisa dilihat dalam bentuk mimpi. Hanya saja seorang hamba harus mengetahui bahwa Ya, mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan amalan, bukan dengan sekadar mimpi saja. Walaupun misalnya di malam hari dia mimpi dan itu di Lailatul Qadar, tapi setelah dia mimpi dia tidur saja sampai subuh, dia tidak dapat Lailatul Qadar. Karena dia tidak beramal di malam Lailatul Qadar itu, tidak memanfaatkannya dengan hal yang membuat dia dimuliakan dengan Lailatul Qadar. Iya. Karena itulah orang yang paling berbahagia adalah orang yang menghidupkan seluruh malamnya di bulan Ramadan. Ya, kalau dia hidupkan seluruh malamnya, dipastikan dia pasti dapat Lailatul Qadar. Ya. Dia pasti dapat Lailatul Qadar. Jadi tidak perlu terlalu banyak sibuk dengan mimpi, sebab mimpi itu hanya kabar gembira saja, bukan hal yang memastikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Hendra di Jakarta. Katanya, saya mendengar dari ulama bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan buruk. Lalu mengapa saya sudah melakukan sholat namun masih melakukan perbuatan tersebut? Itu ayat Al-Quran ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat itu melarang dari perbuatan keji dan munkar. Iya. Kalau misalnya dia sudah sholat dan masih melakukan perbuatan keji dan munkar, maka ini menunjukkan bahwa dia belum menegakkan sholat. Karena di ayat sebelumnya, di awal ayat, aqimis shalah, tegakkanlah sholat. Jadi sholat perlu ditegakkan. Dan menegakkan bukan sekadar mengerjakannya, melakukannya. Dia tegakkan, dikerjakan sholat pada waktunya. Kalau dia laki-laki berjamaah di masjid. Kemudian dengan dia pelihara kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya. Dia penuhi syarat-syaratnya. Dia hadirkan kehusyukannya. Dan dia pahami makna dari sholat, penghambaan yang ada di dalamnya. Kemudian kandungan dari bacaan-bacaan yang dia baca. Inilah yang memberi pengaruh di dalam kehidupannya. Sehingga sholatnya itu selalu menjadi penyejuk hatinya. Sebagai sebuah penerang yang selalu mengingatkan dirinya di dalam langkah-langkah kehidupan. Dan dengan sendirinya pasti dia akan menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Karena itu kalau misalnya ada yang sholatnya belum memberi pengaruh seperti itu, maka ini perlu dia koreksi ulang tentang sholat yang dia kerjakan. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kehusyukan dan memberikan kepada kita semua fikih di dalam memahami ibadah yang kita kerjakan. Nah. Ya. Baik pendengar, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Saudara Abdul Qurnain di Semarang. Bagaimana hukum kunut subuh? Sebagaimana kita ketahui di kalangan masyarakat, jika subuh berjamaah, imam berkunut, dan apakah makmum juga ikut berkunut, dan apakah kunut tersebut termasuk kunut nazilah? Iya. Kunut yang disyariatkan itu hanya ada dua di dalam hadis yang sahih. Yang pertama kunut nazila, ini apabila ada kejadian yang menimpa kaum muslimin secara umum. Maka dilakukan kunut untuk berdoa agar supaya diangkat musibah tersebut atau didoakan kejelekan terhadap orang-orang kafir yang membuat kejelekan di tengah kaum muslimin. Dan kunut yang kedua adalah kunut witir. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Al Hasan bin Ali. Iya. Adapun kunut setiap subuh, seperti yang kita banyak lihat di tengah masyarakat dengan kunut witir yang dilakukan, itu di kunut witir pembahasannya. Cuman mereka masukkan di kunut subuh. Ya, dan itu adalah hal yang dibangun di atas sebuah hadis. Ya, dari Anas bin Malik, riwayat At-Tirmidzi. Dikatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqnatus subuh hatta faraqat dunya, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunut subuh sampai beliau meninggalkan dunia. Ya, dan ini hadis adalah hadis yang lemah. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi Isa bin Mahan, dan dia adalah rawi yang dikatakan oleh Imam Nawawi sepakat para ulama ahli hadis bahwa dia adalah rawi yang lemah. Ya, karena itu tidak disyariatkan kunut subuh, apalagi terus-menerus seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Iya. Dan telah syah dari Tariq bin Asyam, salah seorang sahabat, ia ditanya tentang kunut subuh itu. Kata beliau, saya sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan di belakang Uthman. Sungguhnya itu adalah perkara baru dalam agama. Iya. Perkara baru di dalam agama. Apabila seorang ikut berjamaah dan dia dapati imam kunut di sholat subuh, ya dia ikut kunut saja, tidak ada masalah. Sebab kunut itu, dia tatkala sudah merupakan suatu hal yang disyariatkan pada suatu sholat, begitu imam melakukannya dengan ijtihad dia, dan si makmum adalah ikut kepada imam, maka tidak bertentangan dengan makna si imam melakukan kunut ini di kondisi yang sebenarnya bukan tempatnya, dan si makmum mengikuti imam dalam hal tersebut. Ya, dan juga dari kondisi umum tidak baik seorang itu membuat hal yang berbeda dengan kebanyakan orang. Dia ikut berjamaah, imamnya kunut, kemudian dia tidak kunut. Ya, padahal sholatnya adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan untuk kebersamaan. Jangan ditampakkan hal-hal yang kadang di dalam perkara tersebut bisa memunculkan suatu kisru di tengah kaum muslimin. Ya, karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memandang mengqasar salat di Mina, tapi Utsman bin Affan tidak, beliau menyempurnakan. Ya. Jadi keduanya berbeda pendapat. Tapi begitu salat berjamaah, Abdullah bin Mas'ud ikut kepada Utsman bin Affan dan beliau berkata al-khilafu syarr. Perbedaan pendapat adalah kejelekan. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Dan semoga apa yang kita dengar pada hari ini ada manfaatnya untuk seluruh dari kita. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat. Demikianlah akhir dari perjumpaan kita dalam kajian interaktif hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat memberikan faedah ilmu kepada kita semua. Dan kembali kami ingatkan bahwa bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman kajian bisa diunduh atau di-download di website www.zulkarnain.net. Demikian pula bagi penanya sekalian yang belum sempat terjawab pertanyaannya, insyaallah akan dibacakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan bagi Anda yang baru bergabung, Anda dapat menyimak kembali siaran ulang kajian interaktif hari ini pada besok pagi di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.